teman-teman sudah bisa baca Al-Quran kan? Wah, kalau belum harus cepat-cepat belajar tuh. Kalian bisa mulai belajar dengan mendengar lagu A, Ba, Ta, Sa yang sangat asyik ini. Lancar baca Qur'annya.